بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أيها الإخوة، kita lanjutkan pembahasan Fathul Qarib kita sampai di masih di fasal tentang mengqasar dan menjamak salat ya. Namun kita sampai di menjamaknya, karena tentang mengqasar salatnya kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan ini kita selesaikan tentang menjamak salatnya. Nah, di sini musannif mengatakan wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan ay yajma'a baina salatay adh-dhuhri wal 'ashri taqdiman wa ta'khiran. Jadi bagi seorang musafir yang safarnya itu jauh, kemudian safarnya itu safar mubah, bukan safar yang diharamkan, itu boleh untuk menjamak antara dua salat zuhur dan asar. Jadi bagi musafir yang safarnya itu safar panjang dan safar mubah, boleh untuk menjamak antara dua salat zuhur dan asar. Taqdiman wa ta'khiran. Baik menjamaknya itu di awal ataupun menjamaknya di akhir. Dan ungkapan takdiman ataupun pemahaman takdiman wa ta'khiran ini terintisari dalam pernyataan musannif fi waqti ayyihima syaa. Ya, wa huwa ma'na qawlihi fi waqti ayyihima syaa. Jadi kita katakan takdiman wa ta'khir, jadi jamak takdim dan jamak takhir, ini tersirat dalam pernyataan Imam Abu Syuja fi waqti ayyihima syaa, pada waktu apapun yang dia kehendaki. Ya. Pada waktu apapun yang dari keduanya yang dia kehendaki. Ya, maksudnya ayyihima ya adh-dhuhr wal asar. Apakah di waktu zuhur atau di waktu asar menjamaknya. Wa ayya jama'a baina salatayil maghribi wal isya'i taqdiman wa ta'khiran. Dan juga boleh menjamak antara dua salat maghrib dan isya. Ya, jadi dan juga boleh menjamak antara dua salat maghrib dan isya taqdiman wa ta'khiran. Dan lagi-lagi jamak takdim dan jamak takhir ini tersirat dalam pernyataan Imam Abu Syuja fi waqti ayyihima syaa. Ya, wa huwa makna qawlihi fi waqti ayyihima syaa. Dan inilah makna dari ungkapan beliau fi waqti ayyihima syaa, yakni pada waktu apapun dari keduanya yang dia kehendaki. Maksudnya pada waktu maghrib ataupun pada waktu zuhur yang dia mau. Wa syurutu jam'i taqdim thalatha. Dan syarat-syarat untuk jamak takdim itu ada tiga. Jadi ada syarat untuk bolehnya melakukan jamak takdim, dan syarat-syarat tersebut ada tiga macam. Al-awwal ay yabda'a bidh-dhuhri qabla al-'ashr. Yang pertama adalah syarat ketika kita melakukan jamak takdim mesti dimulai dengan zuhur sebelum kita melakukan salat asar. Jadi ay yabda'a bidh-dhuhri qabla al-'ashr. Wa bil maghribi qabla al-'isha'i. Dan mesti memulai dengan salat maghrib sebelum melakukan salat isya. Ya, ini syarat yang pertama untuk kita yang melakukan jamak takdim. Falau akasa ka'an bada'a bil asri mathalan qabla dhuhri lam yasihha. Dan kalau dia balik, seperti misalkan dia memulainya dengan salat asar ya, sebelum salat zuhur, maka ini tidak sah. Wa yu'iduha ba'daha in arada al-jama'. Jadi dia mesti ngulangin salat asarnya jika memang dia berkeinginan untuk jamak. Jadi dia mesti ngulangin salat asarnya lagi. wa yu'iduha, jadi kan dia sholat asar, dia mau jama' ini, kemudian dia jama' takdim, tapi pada jama' takdim tersebut dia sholat asar terlebih dahulu sebelum dia sholat zuhur, maka ini gak sah, lam yasihha. Dimana kalau memang dia berkeinginan mau jama', in aradal jama' yu'iduha ba'daha, dia mesti ngulangin sholat asar tersebut setelah dia melakukan sholat zuhurnya. Iya, yang asar tadi nggak sah. Kalau memang dia berkeinginan berkeinginan untuk jama' takdim. Jadi in aradal jama' yu'iduha ba'daha. Ha yang ada di fi'il ataupun dhamir nasab muttasil bil fi'il itu kembali kepada al-asar. Adapun dhamir khafat muttasil yang ada di ba'daha itu kembali kepada adh-dhuhr. Maksudnya salat adh-dhuhr. Jadi zuhur dan asar ini dikategorikan muannas. Salat. Salatul asri wa salatul dhuhri. Bukan asarnya. Bukan. Baik, nah demikian. Ya, pertanyaan bagus. Jadi itu kembali ke salat ya. Berdasarkan sya'annya muallif ya. Nah demikian. Jadi wa yu'idu salatal asri ba'da salat adh-dhuhri in aradal jama'ah. Nah ini syarat yang pertama untuk jama' takdim. Jadi mesti kita dahulukan yang zuhurnya sebelum yang asarnya. Mesti kita dahulukan yang maghribnya sebelum yang isya'nya. Enggak bisa kita balik, karena kalau kita balik maka salatnya enggak sah. Wa tsani, dan yang kedua niyatul jam'i awal salatil ula. Jadi yang kedua adalah niat menjamak, ya. Niat menjamak salat pada salat yang pertama, ataupun di awal salat yang pertama, gitu ya. Jadi mesti meniatkan jamak salat di awal salat yang pertama. Berarti di salat duhur ataupun di salat maghribnya. Bi an taqtarina niyyatul jam'i bi taharrumiha, dengan cara mengiringi niat jamak tersebut saat melakukan takbiratul ihram. Ya, bi taharrumiha, saat melakukan takbiratul ihram. Nah, disitulah letak niat jamaknya. Nah, ini syarat yang kedua. Jadi niyatul jam'i awal salatin ula, meniatkan untuk menjamak salat di awal salat yang pertama dengan cara mengiringi niat jamak tersebut saat taharrum ataupun saat takbiratul ihram. Fala yakfi taqdimuha 'ala at-taharrum. Jadi menurut muallif di sini, menurut syarih, enggak cukup ataupun enggak bisa hanya sekedar mendahulu ataupun mendulukan niat tersebut sebelum takbiratul ihram. Ya, fala yakfi taqdimuha, ini fala yakfi taqdimun niyyah 'ala at-taharrum. Jadi enggak cukup. Tidak cukup jika niatnya itu sudah keduluan ataupun sudah ada duluan sebelum takbiratul ihram. Wala ta'khiruha anis salami minal ula. Wala ta'khiruha anis salami minal ula. Wa tajuzu fi athna'iha alal adhar. Dan juga enggak bisa, jadi tadi tidak bisa mentakdimnya, ya mentakdim niatnya sebelum takbiratul ihram, dan juga tidak bisa mentakhir niatnya dari salam yang pertama. Tidak bisa mentakhir niatnya dari salam yang pertama. Namun boleh memunculkan niatnya di tengah-tengah salat. Wa tajuzu fi athna'iha. Jadi boleh memunculkan niatnya di tengah-tengah salat. Alal adhar. Ya, menurut pandangan yang terjelas. Wallahu a'lam. Nah, ini syarat yang kedua. Jadi kalau di tengah-tengah itu boleh. Namun tidak cukup kalau sebelum takbiratul ihram, dan juga tidak cukup setelah salam yang kedua, mengakhirkannya dari salam yang salam yang kedua. Afwan, salam yang pertama. Ya. Nah, jadi mengakhirkannya dari salam yang pertama. Maka itu la yakfi. Enggak cukup ataupun enggak bisa. Tapi di tengah-tengah boleh. Alal azhar, menurut pendapat yang jelas. Di tengah-tengah kayak mana cukup? Di tengah-tengah salat maksudnya. Jadi misalkan di rakaat kedua umpama kan gitu ya. Jadi sewaktu kita sholat duhur, ya, kan kita safar nih. Sewaktu kita sholat duhur, kemudian kita berniat qasar, ya, maksudnya hanya dua rakaat saja. Nah, namun pas saat takbiratul ihram kita nggak berniat menjamak sholat kita. Tapi di pertengahan sholat kita berniat menjamaknya, maka bisa. Ya, jadi bisa kita munculkan niat tersebut di pertengahan sholat tersebut. Ya, di pertengahan sholat yang pertama. Tapi tidak bisa kita munculkan niat justru sebelum takbiratul ihram. Malah mesti beriringan dengan takbiratul ihram atau di pertengahan sholat. Menurut pendapat yang terbenar. Dan juga tidak cukup ataupun tidak bisa mengakhirkan niatnya dari salam yang pertama. Ya, mengakhirkan niatnya dari salam yang pertama itu juga enggak bisa. Ya, berarti ya kalau udah sampai di situ dia enggak bisa jamak, karena seharusnya jamak harus berada di salat yang pertama sebagaimana dikatakan di sini, niyatul jamak awwal salatil ula. Niat jamak mesti berada di salat yang pertama, tidak bisa berada di salat yang kedua. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jam qasar kan dua-dua bisa diusap masalah. Ya. Jadi kemarin kan kan satu itu di satu salam. Boleh kan di satu di berarti sekali salam. Wallahu a'lam, tapi pandangan awal saya enggak boleh ya. Namun begitu pun nanti coba kita lihat jawabannya dari para ulama, karena memang sholat zuhur dan sholat asar itu kan sholat yang berbeda ya, dua sholat yang berbeda yang nggak mungkin untuk kita satukan, apalagi di sini dikatakan berdasarkan konteks muallif ya, berdasarkan konteks syari di sini dia katakan sholat pertama sholat kedua, yang berarti memang ini dua sholat yang terpisah begitu, karena kalau memang ini adalah dua sholat yang bisa disatukan ya maka nggak perlu dikatakan sholat pertama sholat kedua. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi pandangan awal saya ya enggak betul ya, enggak bisa disatukan antara salat yang pertama dengan salat yang kedua. Yang berarti harus salam dengan salam yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Wa tsalits, dan syarat yang ketiga untuk jamak takdim, al-muwalatu bainal ula wasaniyah. Al-mualatu bainal ula wa thaniya, berkesinambungan antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Ini juga menunjukkan bahwa sholatnya gak nyatu. Ini menunjukkan bahwa sholat yang pertama dan sholat yang kedua tidak dilakukan dengan satu salam. Jadi al-mualatu bainal ula wa thaniya. Tapi juga mesti apa? Walaupun gak boleh disatuin, tapi mesti muala. Mesti berkelanjutan, mesti berkesinambungan gitu ya. Iya. Wal al-muwalatu bainal ula wasaniyah. Bi alla, apa makna dari kesinambungan atau berkelanjutan di sini? Bi alla yatulal fasl bainahuma. Dengan ketentuan tidak ada pemisah yang panjang antara keduanya. Bi alla yatulal faslu bainahuma. Itu yang dimaksud dengan al-muwalah, yang dimaksud dengan berkelanjutan. Ya, yang dimaksud dengan berkelanjutan di sini adalah tidak ada pemisah yang panjang di antara keduanya. Tidak terpisah dengan pemisah yang lama di antara keduanya. Atau tidak terpisah dengan lama di antara keduanya, begitu ya bahasa kita. Intinya bi alla yatulal faslu bainahuma. Fa in qala 'urfan walau bi 'udhrin kanaumin wajaba ta'khiru shalati tsaniyah ila waqtiha. Dan kalau misalkan pemisah ataupun telah lama ya, dan jika telah lama jaraknya ataupun pemisahnya ya, terpisahnya antara salat yang pertama dengan salat yang kedua secara uruf ya, secara uruf itu dianggap lama, dianggap panjang kan gitu ya secara huruf, walau bi'udhrin ya, walaupun tanpa uzur, walau dengan uzur apa? Iya benar, walau bi'udhrin walaupun dengan uzur, kanaumin walaupun dengan uzur seperti tidur ya, seperti tidur ini kan bagian daripada uzur, wajib ta'khiru shalat tsaniyah, maka kita wajib tetap melakukan salat yang kedua pada waktunya ya. Tetap mewajib apa maka wajib bagi kita untuk mengakhirkan salat yang kedua pada waktunya ya, entah itu salat asar ataupun salat maghribnya, di mana kita lakukan salat asar pada waktu asar dan kita lakukan salat isya ya afwan, salat isya pada waktu isya. Jika misalkan terjadi jangka waktu yang panjang ya, jika terjadi jangka waktu yang panjang antara sholat yang pertama dengan sholat yang keduanya secara kebiasaan, secara uruf, walaupun ada uzurnya ya. Wala yadurru fil muwalati bainahuma faslun yasirun urfan, dan gak masalah di dalam kesinambungan tersebut di antara keduanya pemisah yang ringan ya, atau sedikit ya, faslun yasirun secara uruf. Jadi tidak masalah ada pemisah yang ringan ataupun tidak masalah ada pemisah yang sedikit secara uruf ya, di dalam permasalahan mualah ini di antara keduanya. Wa amma jam'u ta'khir fayajibu fihi ay yakuna biniyatil jama', dan adapun jamak ta'khir ya, permasalahan jamak ta'khir, maka wajib padanya melakukan niat jamak ya, maka juga wajib padanya melakukan niat jamak seperti halnya jamak takdim ya, di mana kita diharuskan melakukan niat jamak. Nah, jamak ta'khir, adapun jamak ta'khir itu juga demikian. Yajibu fihi ay yakuna biniyatil jam'i. Wa takunu hadhihi niyyah fi waqtil ula. Dan adalah keberadaan niat ini di waktu yang pertama. Wa yajuzu ta'khiruha ila ay yabqa min waqtil ula zamanun lawi betudiatil ula fihi, dan boleh mengakhirkannya sampai ataupun hingga tersisa sedikit dari waktu yang pertama, yang kalau misalkan kita mulai di situ ya, jika kita mulai salat yang pertama di situ kanat adaan, maka itu terhitung salat ada. Maka itu terhitung salat ada. Wala yajibu fi jam'i ta'khir tartib. Dan di dalam jamak ta'khir ini tidak diwajibkan tartib. Wala muwala. Dan juga tidak diwajibkan muwala. Wala niyatu jam'in 'ala sahihi fi tsaniyah. Dan tidak diwajibkan juga niat menjamak menurut pendapat yang terbenar pada yang pada ketiga hal tersebut ya, fi tsalasa ya, pada ketiga hal tersebut. Jadi wala niyatu jam'in 'ala sahihi fi tsalasa, jadi tidak wajib ya, ataupun tidak ada niat menjamak atas ataupun menurut pendapat yang terbenar dalam ketiga hal itu. Nah, ini tentang jamak ta'khir. Jadi berbeda dengan halnya jamak takdim di mana harus tertib ya, zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya, kemudian niat jamaknya berada di salat yang pertama, di awal salat yang pertama tepatnya beriringan dengan niat beriringan dengan takbiratul ihram, dan tidak bisa sebelum takbiratul ihram, juga tidak bisa mengakhirkannya dari salam yang pertama. Tidak bisa mengakhirkannya dari salam yang pertama, namun boleh di tengah-tengah sholat dari sholat yang pertama. Ya, boleh di tengah-tengah sholat dari sholat yang pertama, menurut pendapat yang terjelas. Kemudian syarat yang ketiga untuk jamak takdim adalah al-muwalah, berkesinambungan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, di mana tidak boleh ada pemisah yang panjang antara keduanya. walaupun ada uzurnya. Ya, walaupun ada uzurnya. Dan jika terjadi pemisah yang panjang ataupun jangka waktu yang relatif panjang menurut uruf atau menurut kebiasaan, maka dia wajib mengakhirkan sholatnya, mengakhirkan sholat yang kedua sampai di waktunya, ya, sampai di waktu asar ataupun sampai datangnya waktu isya. Adapun sholat, adapun jamak takhir, maka dia juga wajib meniatkan jamak pada jamak takhir. Fayajibu fihi ayyakuna biniyatil jamak. Jadi wajib dia meniatkan jamak pada jamak takhir. Wa takunu hadhihi an-niyyah fi waqtil ula, dan niat ini mesti berada di waktu yang pertama. Jadi niat ini mesti berada di waktu yang pertama. Jadi tidak bisa di waktu yang kedua. Maksudnya tidak bisa di waktu asar, tapi harus di waktu zuhur walaupun di akhirnya sudah ada niat, walau memang kita ngelakuinnya di jamak takhir, tapi niatnya harus sudah ada di waktu yang pertama. Jadi misalkan kita mau menjamak maghrib sama isya, tapi kita milihnya jamak takhir, di mana kita akan melakukan jamak tersebut di waktu isya, tapi niatnya mesti tetap berada di waktu yang pertama. Ya, oh, di waktu maghrib begitu. Jadi kita sudah niat di waktu maghrib bahwa nanti aku akan menjamak takhir. Nah begitu ya. Jadi wa takunu hadhihi niyyah fi waqtil ula, mesti di waktu yang pertama. Dan juga kita boleh mengakhirkan niatnya ini, pokoknya sampai sebelum masuknya waktu yang kedua lah. Di akhir-akhir beneran. Intinya kita boleh mengakhirkannya sampai tersisa satu waktu. Ya, satu waktu yang mana waktu tersebut jika dimulai sholat yang pertama, ya jika dimulai sholat yang pertama, maka teranggap sebagai sholat ada, ya, bukan jamak takhir jadinya, atau dengan kata lain, ya dia tidak sedang menjamak begitu, teranggap sebagai sholat ada jika dia lakukan di situ. Nah, tapi jika dia niatkan di waktu tersebut, ya nggak apa-apa. Jadi misalkan mungkin 1 menit lagi gitu ya, 1 menit lagi mau masuk sholat asar atau 1 menit lagi mau masuk sholat zuhur, maka nggak masalah niatnya dilakukan di situ atau di awal-awal waktu. Iya, niat untuk menjamak takhir. Yang jika kita lakukan sholat zuhurnya di waktu menit tadi, ya di menit 1 menit tadi, itu terhitung sholat ada, ya bukan terhitung sholat jamak takhir. Maka dia terhitung sholat ada. Begitu. Bukan takdim juga, ya sholat ada, masing-masing ada waktunya lah. Intinya sholat zuhurnya di waktunya sendiri, sholat asar di waktunya sendiri, yang berarti tidak jamak takhir juga tidak, ya karena kan begitu dia mengerjakan sholat zuhur di waktu tersebut, di mana belum masuk ke waktu asar, ya berarti dia ada, gitu. Ya, sedikit lagi kan, begitu dia selesai melaksanakan sholat zuhur, kemudian masuklah waktu asar. Ketika masuk waktu asar, maka sholat asarlah dia. Ya udah, berarti ada. Ya tidak jamak di sini. Jadi tidak ada istilah jamak. Nah, jadi kalau misalkan dia sholat, dia mulai di waktu tersebut, ya sholat yang pertama. Jadi lawi betu diatil ula fihi. Nah, kalau misalkan dia mulai sholat yang pertama di waktu tersebut, di waktu yang tersisa tadi, ya di waktu yang tersisa sedikit tadi, maka sholatnya itu dinyatakan sebagai sholat ada. Ya, karena masih berada di waktunya. Dan juga gak bisa kita bilang jamak takdim, karena sholat asarnya nanti sudah berada di waktunya. Sholat zuhur berada di waktunya, sholat asarnya berada di waktunya, kan begitu. Dan demikian. Wallahu a'lam. Nah, kalau seandainya kita musafir, pas sholat zuhur kita anggap kita di jamak takhir, kita berlaksanakan di waktu asar. Iya. Tidak sampai 1:04 kita ikut asar. Pada mungkin apakah zuhurnya sah kita, apakah dapat melahirkan dengan sendiri tanpa jamak takhir? Baik, jamak takhir tadi ya. Nah, jamak takhir di sini dikatakan setelah kalimat kanat adaan wala yajibu fi jam'i takhir tartib. Sehingga silahkan kita sholat asar terlebih dahulu baru sholat zuhur. Jadi bermakmumlah dengan mereka yang sholat asar dan meniatkan sholat asar juga, kemudian baru sholat zuhur. Iya, karena la yajibu fi jam'i ta'khir tartib. Berbeda dengan jamak takdim, di mana jamak takdim dikatakan bahkan sebagai syarat yang pertama ayyabda'a bidh-dhuhri qabla al-'ashr, ayyabda'a bil maghribi qabla al-isya'i. Namun untuk jamak takhir la yajib. Wajib tertib. Iya, enggak wajib tertib. Boleh aja kita niatkan niat zuhur. Boleh, ya silakan. Maka di sini dikatakan silakan saja. Oh, enggak ada penjelasan lebih lanjut ya. Di hasyiah Imam Majuri ada penjelasan lebih lanjut di mana ya silakan mau pilih salat niatnya salat zuhur terlebih dahulu baru salat asar, atau niat salat asar karena kebetulan berbarengan dengan jamaah. Walau sebenarnya itu juga bisa aja kita niatkan salat zuhur kan gitu ya. Tapi ya mungkin kita niatkan salat asar kemudian baru salat zuhur juga enggak ada masalah. Karena enggak ada kewajiban mentartib di dalam jamak takhir. Tidak ada kewajiban. Beda halnya dengan jamak takdim, di mana kita wajib mentartib pada jamak takdim. Ya, makanya oleh karena itu di sini Syari sengaja terlebih dahulu menyebutkan syarat untuk jamak takdim dan syaratnya ada tiga, yaitu tartib, kemudian niat pada waktu yang pertama, ya, pada waktu salat yang pertama, dan mualah. Adapun jamak takhir, ya niat itu tetap harus dilakukan. Ya. Jadi harus ada niat jamak takhir. Kemudian niatnya itu mesti berada pada waktu yang pertama, mesti berada di waktu yang pertama, nggak bisa di waktu yang kedua ya. Jamaat akhir. Jadi kita dari awal ataupun di waktu zuhur atau di waktu maghrib itu sudah ada niatan buat melakukan jamaat takhir nantinya di waktu asar ataupun di waktu isya, mesti udah ada. Jadi nanti aja sholatnya. Ah iya, jadi mesti udah ada niatan di waktu zuhur ataupun di waktu maghribnya, mesti udah ada niatan. Jadi nggak bisa nggak, ya, niatannya mesti udah ada di situ di waktu yang pertama. Tapi ngerjain sholatnya mesti setelah masuk waktu zuhur, setelah masuk waktu asar ataupun waktu isya. Karena kalau misalkan masih di waktu asar, masih di waktu zuhur ataupun masih di waktu maghrib, maka dinyatakan ada, ya sholatnya dinyatakan ada, begitu. Sebagaimana yang dikatakan beliau di sini, ila ayya baqa min al-ula min waqtil ula zamanun, ya, satu waktu ataupun satu zaman lawi betudi atil ula fihi kanat adaan, ya, maka dinyatakan sebagai salat ada ubutudiat susah kan. Naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya al-ula. Al-ula. Iya. Lawi betudi atil. Ketawa Mas Joko. Masya Allah, teringat ke situ dia. Ya, jadi rumit ya, memang sulit saya ngucapinnya. Cuma kalau antum ngucapinnya kira-kira merumitkan juga enggak? Lawi betudi atil ula. Karena bukan bahasa kita ya, jadi kayak begini akhirnya. Baik. Nah, jadi kalau misalkan kita mulai sholat yang pertamanya di waktu tersebut, ini fi zamanin, hak kembali kepada zamanun. Jadi zamanun lawi betudi atil ula fi zamanin. Nah, gitu loh. Di zaman tersebut. Kanat adaan. Jamaat takhir. Gimana? Satu niat tadi. Iya. Niat menjamak. Kedua niatnya di waktu. Mesti di waktu yang pertama. Ketiga tidak ada tartib. Tidak wajib tartib maksudnya, bukan tidak ada ya, tidak wajib tartib. Nah, kemudian juga tidak wajib mualah. Mualah kan juga? Iya, enggak wajib mualah. Nah, begitu. Jadi boleh kita tinggal. Iya, artinya begini. Kita sholat zuhur di waktu asar pertama. Kan gitu. Kita sholat zuhur di waktu asar pertama, kemudian kita tidur. Tidur, terbangun, ya yang jelas sebelum nyampe jangan kemaghriban lah ya. Nanti bukan kemaghriban, kesembuhan mulai. Enggak, jangan sampai. Ya, jangan. Jadi tidur mungkin sekitar 15 menit atau mungkin 10 menit lah, atau 30 menit kan gitu. Kemudian baru sholat asar, ya enggak ada masalah. Intinya tidak diwajibkan mualah dalam jamak takhir. Namun wajib mualah dalam jamak takdim. Yang berarti begitu selesai kita melaksanakan sholat zuhur, ya kalau takdim ini ya, maka kita pun beranjak untuk melaksanakan sholat asar. Kalau sudah lewat waktunya, nggak boleh lagi sholat asar di waktu zuhur tadi. Kalau sudah tidak muak. Oh, kalau misalkan dia tola ya kan? Iya, maka jika di sini jawabannya mana tadi kalimatnya? Fa'in tola urfan walau biudrin, walaupun udur, misalkan tidur ketiduran karena umin, wajibat akhir sholat. Iya, fi waktiha. Iya, wajib ta'khirus shalah astaniya ila waktiha, sampai di waktunya. Jadi mesti kita tunggu asar barulah kita salat. Yang akhirnya yang enggak jadi apa namanya? Enggak jadi jamak begitu, iya. Enggak jadi jamak. Contoh yang tadi terjadi gimana? Yang mana nih? Salat asar tapi lewat sampai. Mana sih tadi? Banyak kali. Enggak ada sih kemungkinan. Astagfirullah. Allahu akbar. Ya, jadi kalau itu terjadi qadha jadinya. Iya, enggak ada lagi jamaah. Ya qadha ya. Apa namanya yang terjadi qadha, dan qadhanya boleh mengqasar ya. Kalau memang luputnya di safar. Ya, kalau luputnya di safar boleh mengqasar. Wallahu a'lam bishawab. Ya qada jadinya kalau sudah begitu. Ya karena kan itu udzur ya. Kalau ketiduran itu kan memang udzur. Ya. Rufi al-qalam. Kalau ketiduran memang benar ketiduran ya, bukan udah kebangun ah tidur lagi gitu. Itu kan ketiduran ya. Ya. Karena kan kita mau begitu. Udah kebangun, udah kesentak tidur lagi gitu. Padahal dia ingat bahwa dia punya tanggung jawab, kecuali ya, kecuali dia lupa juga, itu lain hal lagi ya. Itu masuk ke kategori udzur juga. Wallahu a'lam. Jadi jika memang itu terjadi, ya tetap itu kategori udzur. Kalau memang itu terjadi. Nah. Tadi kan di jamaah takbir tadi. Iya. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang kita mau jamaah takbir tadi sudah di sholat isya. Jadi kita niatkan di mukim tadi. Heeh. Itu jamaah untuk pada sholat isya. Kita niatkan sholat maghrib. Ya betul. Jadi sudah ketika kita mau jamak qasar. Di salat zuhur dan asar. Itu kalau jeda waktunya kita berzikir gimana? Apakah itu termasuk? Nah, di sini dikatakan bahwa standar jeda waktu itu lama dan tidaknya itu adalah relatif uruf gitu ya. Maksudnya relatif apa namanya? Relatif kebiasaan gitu. Nah, jika kebiasaannya atau urufnya itu tidak dikategorikan lama, semisal dia hanya sekedar berzikir doang, maka menurut uruf kita itu lama atau enggak lama? Kalau saya pribadi nganggapnya kayaknya enggak lama gitu ya. Tapi enggak tahu ya, menurut uruf kita apakah itu terkategori lama? Ya, 33 subhanallah, 33 atau mungkin 10 subhanallah, 10 alhamdulillah, 10 Allahu akbar, kan gitu ya. Saya pikir itu enggak lama lah ya. Maksudnya enggak kategori lama ya. Kalau tidur itu baru. Itu baru lama ya. Iya, kalau itu enggak lama. Nah, kalau yang itu insyaallah itu masuk kategori yang pemisahnya itu yasir. Ya, urfan. Jadi di sini dikatakan wala yadurru, enggak ada masalah. Ya, wala yadurru fil mualah, dalam permasalahan mualah tadi itu masih kategori mualah itu. Jika fasalnya yasiru urfan. Ya, jadi jika faslunnya faslun yasirun urfan. Jadi dianggap sebagai faslun yasir. Apa ya bahasa Indonesia faslun yasir ini ya? Pemisah pendek gitu ya, pemisah ringan gitu. Jadi dianggap pemisah ringan gitu. Di mana ini sebenarnya ya masih kategori mualah gitu loh. Iya, masih kategori mualah. Wallahu a'lam. Karena di sini dikatakan la yadurru. La yadurru fil mualati bainahuma faslun yasirun. Orfan. Ibadah itu masih yasir gitu ya? Iya, insyaallah. Ah, betul ya, benar-benar. Iya, kalau itu ya itu udah enggak yasir lagi lah begitu ya. Iya, betul, insyaallah. Iya, kira-kira demikian. Kalau itu benar-benaran mualah ya, kalau itu udah benaran mualah begitu selesai salam, kemudian mereka langsung beranjak untuk melaksanakan sholat asarnya, yaitu benar-benar mualah. Nah, bagaimana kalau dia berzikir dahulu, baru dia beranjak melaksanakan sholat asar? Ya, menurut mu'alif di sini la yadur, nggak ada masalah, begitu. Ya itu masih terhitung mu'alah juga, begitu. Karena faslunnya yasirun, wallahu a'lam. Nah, ya, satu lagi, yang dia jamak takdim atau menjamak takdir. Nah, ketika kita masih di salatnya selama mungkin nih, kita masih sama mungkin orang-orang yang setempat, kan jamaknya full kita dapat berapa? Jamak kosor lagi di sejak sholat selesai, ya kita langsung begitu selesai salam, terus kita langsung bangkit lah untuk sholat jamaknya. Nah, itu di dalam jamak itu kita kosor untuk sholat asarnya atau kita sholat atau maghribnya, atau isanya. Iya, itu misalnya. Nggak apa-apa. Iya. Adapun yang waktu kita bermakmumkan dengan mukim, maka harus itmam. Ya nggak bisa kosor. Itu mesti itmam. Bahkan pernyataan ini sebenarnya juga sama yang terdapat di dalam fikih muyasar. Ya, di fikih muyasar juga demikian ya. Jadi kalau ketika kita bermakmumkan dengan imam, ya tetap harus itmam. Maksudnya dengan imam yang mukim ya, atau dengan imam yang dia itu melaksanakan sholat itmam. Maka ya kita tetap itmam begitu. Ya biasa kalau saya ada jamak takdim, kita enggak boleh ikut imam dengan qasar. Imam jamak imam mukim. Gimana tadi? Coba kita jamak takdim. Ah, jamak takdim. Kita mau qasar yang zuhur kata jadi dua, kita berimam dengan mukim. Enggak boleh. Harus itmam. Iya. Kalau saya mau qasar itmam deh. Iya, harus itmam. Kalau misalkan si imamnya itmam, tapi kalau si imamnya sapa, si imamnya qasar, ya maka boleh. Ya udah, ya kita pun bisa dapat qasarnya gitu. Tapi kalau si itmamnya itu si imamnya itu itmam, maka kita harus itmam. Kalau kita enggak tahu imamnya itmam atau tidak, maka kita harus itmam. Ya, karena kita enggak tahu kan. Ini si imam nih itmam atau tidak, karena kita enggak tahu dari awal kan gitu. Ya maka kita itmam. Ya dipilih kemarin dikatakan begitu, disuruh kita memilih yang itmam, yang berarti kalau dia ngerjain dua, ya kita nambah dua lagi, begitu. Wallahu a'lam. Ya karena kita nggak tahu apakah dia ini dua, maksudnya dua karena kita ketinggalan dua atau memang dia beneran dua, gitu. Oh kan ini kan ada jemaah, nggak mungkin lah sholat sunnah kan, gitu. Kan ada jemaah, gitu. Wallahu a'lam. Dan demikian. Itu pernah karena salah sunnah kan itu. Yang gimana? Ketika anak salat sunnah di depan dia mau salat wajib. Oh boleh. Oh, anta sholat sunnah ditepuk dia untuk sholat wajib. Ditepuk dia untuk sholat, maksudnya? Dia mau sholat wajib. Karena sholat sunnah. Karena berpikiran ya. Dia mau berpikir dia mau sholat wajib. Nah, itu yang saya belum tahu jawabannya. Boleh? Boleh. Si imam yang wajib berniat berbangun itu kan si imamnya. Jadi dia yang wajib melaksanakan sholat zuhurnya, ataupun sholat wajibnya ya, sholat fardunya. Adapun dia tetap sholat dengan niatnya sholat niat itu ya. Oh, masya Allah. Iya. Iya benar. Oh jadi boleh ya? Jadi kita nggak perlu tahu si imamnya ini sholat wajib atau sholat sunnah gitu ya? Insyaallah. Iya. Ya untuk saat ini mungkin itulah jawaban awal kita ya. Ya walaupun nanti kebelakangnya bisa jadi ada perubahan ya. Kalau memang ulama ada menyatakan yang berbeda, ya nanti kita telah. Untuk saat ini begitulah. Ya karena memang kasus seperti itu sering sekali terjadi masalahnya kan? Ya sering kita nepuk bahu orang, ternyata dia bukan salat asar. Rupanya dia salat bukan salat zuhur, ternyata dia salat ba'di ya kan gitu. Gimana? Gimana? Gimana? Orang salat. Salah itu sampai nanti gini dong. Gimana? Nah gimana? Ya terjamnya ada dua pendapat. Oh bukan dua pendapat. Jadi kan wala yajibu, kita ulang ya, wala yajibu fi jam'i ta'khir, tertib. Jadi tidak ada kewajiban pada jamak ta'khir itu tertib, satu. Wala muwala, dan juga tidak ada kewajiban muwala di dalam jamak ta'khir. Wala niyatu jam'in fi thalatha, ya wala niyatu jam'in fi thalatha, dan tidak ada dan tidak wajib niat jamak pada yang ketiga. Ya ini pada muala. gitu. Jadi tidak ada niat jamak pada yang sebentar ya. Dan tidak ada niat jamak. Di ketiga tersebut. Wala muwalatun wala niyatu jam'in, dan tidak wajib niat jamak menurut pendapat yang benar di ketiganya. Iya, dalam tiga hal. Ini berarti yang syarat ketiga itu. Yang mana tuh? Itu yang syarat tartib muwalah. Itu dua cuma. Di dalam jamak takhir tidak wajib melaksanakan secara tertib dan tidak harus niat jamak menurut pendapat yang sahih. Iya, fi salasah ini maksudnya apa ya? Dalam tiga hal ini. Kalau menurut Anda sih tiga hal syarat tadi, Ustaz. Yang mana itu? Syarat jamak takdim masuk ke situ dia. Karena yang di syarat ketiga juga ada syarat ketiga muwalah. Jadi maksudnya enggak wajib niat jamak di ketiga hal tersebut. Niat jamak kok di ketiga hal itu? Iya, maksudnya tidak wajib niat jamak di ketiga hal itu. Maksudnya tidak wajib niat jamak di tartib, tidak wajib niat jamak di niat jamak. Gimana ceritanya tuh? Kan tidak ada niat pada jamak takhir. Arti jamak takhir tak punya untuk jamak. Di atas tadi kan? Dalam tiga hal. Wajib fihi ayatun bi niat. Di atas kan dikatakan amma jamak takhir, adapun jamak takhir maka wajib fihi pada jamak takhir tersebut ayyakuna bi niyatul jamak wa takunu hadhihi niyyah fi waqtil ula, dan niat jamak takhir ini mesti berada di waktu yang pertama. Nah, tiba-tiba di sini dikatakan wala yajibu fi jamak takhir tartib. Nah, ini kita setuju karena juga enggak bertabrakan. Ya kan gitu ya. Wala yajibu fi jamak takhir tartib, tidak wajib pada jamak takhir itu tartib dan enggak bertabrakan. Wala yajibu fi jam'it takhir mualah, dan tidak wajib pada jamak takhir mualah, ini juga enggak bertabrakan. Nah, sampai di sini wala yajibu fi jam'it takhir niyatul jamak. Itu wala jamak sahih, artinya ada khilaf di dalamnya. Berarti memang ada khilaf. Kalau sahih berarti kan ada yang mensahih, ada lebih sahih lagi bahwa tidak ada niat dalam jamak takhir. Berarti kesimpulannya ada dua pendapat gitu ya. Yang oke, satu. Itu terselesaikanlah, anggaplah kita katakan demikian. Terus fisalasah ini apa? Fisalasah ini apa? Tidak wajib niat jamak takhir menurut pendapat yang benar fisalasah dalam tiga hal ini. Maksudnya tiga hal ini apa ini? Wala yajibu fi jam'it takhir tertib wala mu'alatun wala niyatu jam'in, dan tidak wajib niat jamak menurut pendapat yang sahih. Iya, bingung saya yang ini nih. Kalau yang ini udah cukup terang benderang ya, wala yajibu fi jam'it takhir tertib. Yang pertama juga tidak bertabrakan, ya tidak kontradiksi, wala yajibu fi jam'it takhir muwala. Ya, tidak wajib pada jamak takhir muwala. Dan yang terakhir ini wala yajibu fi jam'it takhir niyatul jamak. Nah, okelah kita katakan berarti memang ada dua pendapat. Ada yang satu bilang bahwa niat jamak takhir itu wajib dan itu dilakukan pada jamak pada waktu yang pertama. Nah, kemudian kita bilang berarti ada juga yang menyatakan dan menurut pendapat yang lebih benar ya, karena di sini dikatakan fil ash alal ashah ala sahih, bahkan menurut pendapat yang benar, bukan menurut pendapat yang paling benar ya, menurut pendapat yang benar, yang berarti pendapat yang pertama salah. Kalau kita bilang ini ada dua pendapat, ini ya, ini terlalu kontradiksi kayaknya. Kalau memang, karena di sini dikatakan ala sahih, bukan ala asah, ya bukan ala asah, namun ala sahih, berarti yang pertama khata, ya salah. Nah, kemudian belum lagi muta'alliq fi tsalatsah. Ya, ini yang kita bingung, muta'alliq fi tsalatsah ini maksudnya apa dalam tiga hal ini. Nah, demikian. Ya, ini kayaknya perlu kita lihat di hasyiah Imam Bajuri. Gimana ini? Apanya ini? Uraiannya ini. kanat ada'an wala yajibu fi jam'i ta'khir tartibun wala muwalatun wala niyatu jam'in fi thalatha. Itulah fi thalatha. Dalam tiga hal ini, maksudnya dalam tiga hal ini yang mana nih tiga hal ini? Iya. Ini kan ahdihin ya. Dihin ini kan berarti kan ataupun al-ahd dzikri. Ya, apa namanya? Ahad yang sudah disebutkan kan gitu. Mana dia yang sudah disebutkan ya? Yang dari secara bahasa yang kita lihat tiga hal ini ya, yang tadi yang tiga. Yang mana? Yang syarat jamak takdim tadi. Yang ada tiga itu. Cuma hancur. Kok enggak nyambung ya? Syarat jamak takdim kan tiga kan. Dan tidak wajib niat jamak di tiga hal ini. Dan tidak wajib niat jamak di tiga hal ini. Yaitu tartib, muwalat, dan niat jamak dalam sholat pertama. Jadi masuk dengan salah satu ini, ai allati hiya at-tartibu wal muwalatu wa niyatu jam'i fi sholatil ula. Ini katakan tiga sini. Yaitu tartib, muwalat, dan niat jamak pada sholat yang pertama. Pada sholat yang pertama. Iya. Jadi yang terus sholat diulang. Ataupun hadirnya di waktu ulah. Oh benar-benar faham saya. Ya setuju saya kalau fi salasa yang dimaksudkan itu adalah tartib, mualah dan niat jamak. Iya. Nah maksudnya niat jamak di sini adalah niat jamak di sholat yang pertama, bukan niat jamak di waktu yang pertama. Niat menjamak apa meniatkan jamak takhir itu wajib. Ya, meniatkan jamak takhir itu wajib dan niat ini terjadi pada waktu yang pertama. Kemudian masuklah waktu takhir. Masuklah waktu yang kedua. Nah, ketika masuk waktu yang kedua, maka kita kan melakukan salat yang pertama. Nah, di waktu salat yang pertama itu tidak diwajibkan untuk meniatkan jamak lagi. Begitu. Iya. Iya itu dia, masya Allah. Memang butuh hasiah juga ya. Iya baru paham saya. Barakallahu fiik Pak Usman ya. Telah membacakan hasiah Imam Bajuri, masya Allah. Iya jadi itu maksudnya. Jadi niat jama' takhir itu tetap harus kita lakukan dan itu dilakukan pada waktu yang pertama. Namun tidak wajib kita melakukan niat jama' di sholat yang pertama. Paham kira-kira kan? Jadi ketika kita sudah masuk di waktu yang kedua, kemudian kita mau melakukan jamak takhir, maka di sholat yang pertamanya kita nggak perlu niat lagi, gitu. Tidak wajib kita meniatkan jamak lagi, karena sudah kita lakukan niat jamaknya di waktu yang pertama. Cuma demikian. Hah? Juhur. Kita sholat juhur, tapi niatnya jamak takhir. Sholat asar. Ya. Tapi niatnya di jamak takhir. Kita sholat asar dulu nih. Ya. Kita mau niat di jamak takhir. Berarti ketika kita nanti selesai sholat asar, kita mau sholat juhur. Nah sholat juhur ini nggak perlu niat lagi berarti? Bukan gitu, Mas. Jadi kan begini, kita berniat di waktu zuhur. Di waktu zuhur kita berniat jamak takhir. Nah ini niat ini harus ada di waktu zuhur. Niat ini harus ada di waktu zuhur. Nah masuklah waktu asar. Disitulah kita melakukan jamak takhir kan begitu. Disitulah kita melakukan jamak takhir. Lalu kita sholat zuhur ataupun sholat asar duluan, terserah lah mau yang mana. Karena kan gak wajib tertib. Nah di sholat yang pertama dari yang keduanya itu kita gak perlu lagi melakukan niat jamak. Karena niat jamak sudah kita lakukan, gak wajib gitu ya. Bukan gak perlu, gak wajib. Tapi kalau mau dilakukan silahkan. Namun tidak wajib lagi melakukan niat jamak di sholat yang pertama. Karena sudah kita lakukan di waktu yang pertama tadi. Maksudnya sewaktu di zuhur tadi kita sudah niatan bahwa nanti di waktu asar aku akan melakukan sholat jamak takhir kan begitu. Nah ketika sudah masuk waktunya maka kita pun melakukan jamak takhir. Nah di sholat yang pertama dari jamak takhir tersebut ya dari jamak takhir tersebut itu kita nggak perlu lagi berniatan jamak. Di sholat yang pertamanya kita nggak perlu niatan jamak. Berbeda dengan jamak takdim di mana jamak takdim di sholat yang pertama mesti kita niatkan jamak. Di sholat yang pertama. Nah kalau di jamak takhir niatnya hanya di waktu yang pertama, tapi tidak wajib di sholat yang pertama. Nah begitu. Jadi maksudnya di sini wala niyatul jam'i ala sahih, menurut pendapat yang benar itu enggak wajib. Nah begitu. Iya, fi thalatha maksudnya fi tertib, ya seperti yang diterangkan oleh Imam Bajuri, yang dimaksud dengan fit salasa fit tertib. Ini fit tertib fil muwalah fi niyatul jamaah. Nah, itu kenapa? Tidak wajib. Tidak wajib. Jadi ketiga-tiganya ini menurut pendapat yang benar enggak wajib. Ya, ala sahih fi salasa, di yang ketiga ini. Jadi di ketiga ini menurut pendapat yang benar itu enggak wajib. Jadi masalah mentertib di jamak takhir itu enggak wajib. Masalah bermualah di jamak takhir itu enggak wajib. Masalah melakukan niat jamak di salat yang pertama itu juga enggak wajib di jamak takhir. Menurut pendapat yang sahih, wallahu alam. Ya, masyaallah. Itu yang dimaksud dari ungkapan Ibnu Qasim ya. Ya, demikian. Jadi memang harus ada begitu ya, harus ada ulama lagi yang ngejelasinnya maksudnya. Masya Allah ya. Ya, karena bingung juga tadi, apa yang dimaksud dengan fit salasah ini. Baik, jadi intinya berarti tidak ada perbedaan pendapat ya, atau di sini maksudnya tidak kontradiksi, di mana memang di awal Ibnu Qasim mengatakan jamak takhir ini niat jamak takhir itu wajib, tapi yang dimaksud di sini tidak wajib adalah niat jamak pada sholat yang pertama. Jadi di sholat yang pertama kita tidak wajib lagi meniatkan jamak. Nah begitu maksudnya. Paham kira-kira ikhwah untuk permasalahan ini? Iya, paham ya. Masya Allah. Jadi kalau di lembang sedikit bahwa jamak terakhir ini wajibnya niat itu berniatnya itu menjamakkan wajib kira-kira kita mau sholat asar kecuali zuhur jam terakhir. Iya. Jadi wajibnya berniat itu habis jamakkan aja. Nah iya. Itu wajib. Itu wajib. Nah, dan itu wajib kita lakukan di waktu yang pertama. Enggak boleh juga di waktu yang kedua. Jadi kita sudah berniat untuk jamaah. Iya, betul. Nah, itu wajib. Nah, enggak wajib. Iya, betul, iya. Jadi ketika kita sudah beranjak ataupun hendak melakukan salat jamaknya tadi, maka di salat yang pertama kita tidak lagi wajib melakukan niat jamak. Nah, begitu. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Saya pertanyaan kemarin. Dia lagi di pesawat. Dia jelas sholat asar, jamak akhir di sholat asar. Ini pas sudah asar subuh. Yeah. Dia jelas sholat jamak akhir di asar. Iya di asar. Yeah. Asar. Rupanya asar belum nyampe juga. Kira perkiraannya udah nyampe asar. Mau sholat di bandara gitu. Rupanya asar belum nyampe sampai habis maghrib. Nah, seharusnya dia sholat kalau memang asar belum nyampe. Ya seharusnya dia sholat ketika di itu. Iya di waktu asar itu. Ya semestinya dia sholat di situ, di dalam pesawat. Semestinya dia sholat di situ dan jangan dia tunda lagi. Ya karena waktunya habis kan. Dia sudah niatan sholat jamak takhir aja lah, siapa tahu di asar nyampe. Supaya dia nggak mau, supaya dia nggak sholat di pesawat kan begitu. Karena nggak nyaman dia rasa sholat di pesawat. Nah rupanya ternyata terjadi delay, umpama kan gitu ya. Terjadi delay. Jadi karena nggak bisa nyampe di waktu asar, yang kemungkinan besarnya nyampe nya itu di waktu maghrib. Ya maka seharusnya dia melakukan sholat di situ. Jangan dia tunda kan gitu. Nah demikian. Karena kalau dia tunda ya berarti luput waktunya. Dan apakah itu termasuk kesengajaan? Ya menurut saya kesengajaan. Ya, karena seharusnya dia lakukan ya. Ya karena sengaja dia tinggalkan gitu. Wallahu a'lam. Demikian. Nah. Gimana? Sholat di pesawat. Iya, sholat di pesawat. Anda pernah gitu, pernah enggak kan dikiri? Macam ada niat dan ya kalau soal itu memang gimana ya? Jangankan yang itu sholat jahr ketika kita sholat sendiri aja kadang-kadang orang aneh nengoknya kan gitu ya, iya ditengok orang. Kenapa ya kita iya maksudnya gini, sholat maghrib kan memang jahr tapi kita sendiri, nah itu tetap ditengok orang juga karena biasanya orang mungkin kalau sendiri walaupun sholat maghrib tetap sir kan gitu, ternyata ya seharusnya tetap jahr kan gitu. Wallahualam. Jadi iya pamer kali ya gitu. Padahal bukan pamer kan gitu ya. Sama kayak tadi ya, sok ngalim lah kan gitu ya. Di pesawat pun sholat kan gitu ya. Ya, tapi memang begitulah kewajiban kita. Yang diwajibkan bagi kita bukanlah menjaga pandangan orang. Iya betul, masyaallah. Iya, yang diwajibkan bagi kita bukan menjaga pandangan orang, tapi yang diwajibkan bagi kita adalah perintah-perintah yang Allah perintahkan ke kita yang harus kita patuhi. Wallahu a'lam. Ya seperti perintah-perintah apa, kewajiban sholat dan sebagainya, itu yang perlu kita jaga. Pandangan orang ya nggak usah diperdulikan lah. Ada demikian. Di bandara di dekat porternya. Kalau dia sudah dawan sama di sholat duha itu. Iya. Kita cari tadi dah kurang lebih sih. Iya. Sholat duha ada di dekat porter pembayaran kerja. Iya. Masya Allah. Iya, nggak peduli dia. Ya. Saya pikir nggak ada masalah itu, dan itu perlu dibiasakan supaya nggak asing lagi gitu. Nah, tugas kita lah buat apa namanya itu ya, memunculkan syiar-syiar Islam itu. Ya kalau misalkan kita sembunyikan terus syiar Islam, ya, di mana Nasrani ataupun Kristen itu dengan bangganya menunjukkan Bible-nya di dalam angkot, lah kita dalam datang kita sembunyi-sembunyiin kan gitu ya. Ya bukan berarti maksudnya kita mau pamer-pameran juga, tapi kenapa harus kita sembunyiin sementara Nasrani dengan bangganya mereka menunjukkan Bible-nya mereka tenteng-tenteng kan gitu di dalam angkot. Lah kalau kita sembunyiin itu. Demikian wallahu a'lam. Jadi ya siapa lagi yang memunculkan syiar Islam ini kalau enggak kita umatnya? Maka munculkanlah syiar-syiar Islam itu. Atau apa namanya ya, dibilanglah apa namanya tuh, kalau apa garis ke apa radikal ya, yang kan kisah yang apa tuh santri yang pada nutup kuping kan gitu ya. Saya pikir ini memang harus kita lakuin seperti itu, tunjukkan ke mereka inilah syiar Islam. Iya, kan habis dibully ya anak-anak itu yang nutup kupingnya karena ada musik. Iya, waktu vaksin kan gitu. Ya, begitulah keadaan umat sekarang. Jadi kalau enggak kita yang memperjuangkan, siapa lagi? Ya, kita asik malu-malu terus kan gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, perjuangkanlah. Baik, sedikit lagi, wa yajuzu lil hadir ay lil ay al muqim fi waqtil matari ay yajma'a bainahuma ay adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal isya'i la fi waqti tsaniyati bal fi waqti al-ula minhumā in balla al-maṭaru 'ala ath-thawbi wa asfala an-na'li. Jadi kan tadi kita bercerita tentang bolehnya bagi musafir untuk melakukan jamak, ya, salat jamak. Nah, di sini juga mu'alif membawakan kebolehan bagi orang yang bukan musafir atau hadir atau muqim, ya, di sini dikatakan bagi muqim. Jadi boleh juga bagi muqim untuk melakukan jamak, ya, jamak sholat. Kapan? Fi waqtil matari, pada waktu hujan. Jadi boleh dia melakukan jamak di antara keduanya. Maksudnya menjamak zuhur dan asar, menjamak maghrib dan isya. La fi waqti tsaniyah, tapi enggak bisa di waktu yang kedua. Hanya terjadi pada waktu yang pertama doang. Jadi untuk jamak hadir hanya ada jamak takdim. Gitulah kalau kita. Iya, zuhur dan zuhur dan maghrib. Zuhur dan oh, waktunya. Saya kira zuhur dan maghrib. Iya, iya. Iya benar. Iya, benar. Iya, benar-benar masyaallah. Iya, zuhur dan maghrib ya. Nah, jadi cuma ada di waktu yang pertama, la fi waqti tsaniyah. Nah, ini boleh. Jadi bagi orang mukim itu juga boleh melakukan jamak salat pada waktu hujan. Ya, tapi pada waktu hujan dan jamaknya hanya terjadi di waktu yang pertama, tidak terjadi di waktu yang kedua, atau dengan kata lain enggak ada istilah jamak takhir untuk orang mukim. Bal fi waqtil ula minhuma in ballal matar, tapi dengan ketentuan, dengan apa namanya, dengan keterangan in ballal mataru ala thawb, jika memang hujannya itu membasahi bahagian atas baju. Ya, balla menimpa gitu ya, apa namanya, oh, fi'il, iya. Ya, karena ada in gitu ya. In balla al-mataru 'ala ath-thawb. Jika hujannya itu membasahi bahagian atas, apa namanya itu ya? Menimpa bahagian atas baju. Ya, bahagian atas baju, wa asfalan na'al. Dan membasahi bahagian bawah sendal. Ya, kan gitu ya. Ya, wa asfalan na'al. Jadi membasahi bahagian bawah sendal. Jadi berarti hujannya ya lumayan deras lah kan gitu ya. Iya, lumayan. Iya, ya karena di sini syaratnya begitu ya. Ini imam yang ngomong in ballal matar ala thawb. Jadi kalau misalkan si matornya itu dapat membasahi bahagian atas baju, ya walau enggak semuanya, ya pokoknya bahagian atas baju ini basah dibikin ya. Karena memang jarang juga bisa semuanya basah kan ke bagian bawahnya, kecuali kalau udah ngalir. kayak ngalir ngalir sendiri kan gitu. Jadi hujannya itu kalau kita berada di bawah hujan tersebut ya, itu akan membasahi bagian atas baju kita dan membasahi bagian bawah sendal kita. Artinya, nah ini kita boleh jamak di situ. Atap nih ya, antara atas dan bawah. Iya benar. Okay. Iya, a'la wa asfal. Ya, a'la thawb wa asfalan wa asfalan. Bukan atas saja. Bukan, iya, benar iya. Bukan atas saja, iya. Kata Imam Jari, aw maknanya di bawah aja. Al-waw bimana aw. Oh iya. Al-waw bimana aw. Iya, al-waw bimana ini kata Imam Bajuri. Al-waw bimana aw. Jadi berarti enggak harus kedua-duanya. Bisa salah satunya ya. Bisa salah satunya, enggak harus kedua-duanya. Ya, jadi bisa salah satunya. Jadi aw di waw di sini bimana aw. Jadi in ballal mataru ala thawb, jika hujan tersebut membasahi bahagian atas baju atau membasahi bahagian bawah sendal. Nah, demikian. Jadi di sini al-waw bimana aw kata Imam. Wallahu a'lam, apakah setuju antum atas syarahnya ataupun hasyiahnya Imam Bajuri? Ya silakan lakukan pentelahan. Ya, apakah syarahnya ataupun hasyiahnya Imam Bajuri ini tepat atau salah ya? Silakan lakukan pentelahan sebelum kita menyalahkan Imam Bajuri. Hah? Enggak boleh di Oh, enggak. Ini hanya jamak ya. Iya, ini hanya jamak. Maka kemarin sudah saya katakan bahwa qasar dan jamak itu dua hal yang berbeda ya. Walau bisa saja itu bertemu dalam satu waktu, kan gitu, bertemu dalam satu kondisi. Tapi pada dasarnya ini dua hal yang berbeda. Bukan berarti jamak harus qasar, qasar harus jamak, enggak ada, itu enggak ada urusannya. Ya, qasar ya qasar, jamak ya jamak. Nah, begitu. Jadi tidak ada keharusan kalau jamak harus qasar, kalau qasar berarti jamak ya, enggak ya. Demikian. Nah, seperti di sini yang seperti orang mukim tadi, ya silakan lakukan jamak ya, tapi jamaknya jamak itmam begitu. Ya enggak qasar ya. Nah, itu pun dapat dilakukan pada waktu hujan jika hujannya itu membasahi bagian atas baju atau bagian bawah sendal. Ya. Jadi wawnya di sini bimana aw kata Imam Al-Bajuri wallahu alam. Kemudian Imam gimana ini bacanya? Iya. Sibromalisi ya. Atau saya bingung juga nama, menamakan ini. Di sini secara tegas si imam ini mengatakan ya asy-syibromalisi ini ya, si imam ini mengatakan secara tegas asyartu ahaduhuma, syaratnya hanya salah satu dari keduanya, yaitu kalau enggak itu basah bahagian atas bajunya, basah bahagian bawah sendalnya. Jadi syaratnya bahagian apa, salah satu dari keduanya ya, fasyartu ahaduhuma katanya, wallahu a'lam. Jadi secara tegas mengatakan malah demikian. Jadi berarti tidak salahlah ketika Imam Bajuri menyatakan bahwa makna waw di sini adalah aw. Nah, demikian. Wa wujidatis syurutus sabiqatu fi jam'i taqdim. Wa wujidatis syurut, dan didapati syarat-syarat tersebut, ya syarat-syarat yang telah lalu itu fi jam'i taqdim. Wa yushtaratu aidan wujudul matar. Dan disyaratkan juga, jadi syarat-syarat yang tadi itu tetap ya berlaku, yang tiga itu, yakni tartib, kemudian niatul jama' fi awwali sholatil ula, kemudian mualah, ini wajib. Ya, wajib terdapat pada jama' orang mukim tadi. Ya, wajib terdapat pada jama' orang mukim tadi, dan dengan tambahan ya, dan dengan tambahan syarat juga wujudul matar. Harus ada hujan. Fi awalis sholataini. Jadi syarat tambahan juga untuk orang yang mukim tadi ya, jamak mukim tadi, terdapatnya hujan di awal kedua sholat. Fi awalis sholataini. Jadi adanya hujan atau terdapatnya hujan di awal kedua sholat. Iya, di awal dari kedua sholat tersebut. Ada hujan di awal dari kedua sholat itu. Wala yakfi wujuduhu fi asna'il ula minhuma. Dan keberadaan hujannya ini, itu enggak cukup hanya sampai pertengahan dari sholat yang pertama aja. Jadi enggak cukup sampai misalkan kita sholat zuhur. Kemudian di rakaat kedua sholat zuhur, hujannya berhenti. Maka enggak bisa, enggak cukup. Jadi syaratnya tadi pertama, syarat tambahan untuk jamaah apa namanya tadi? Jamaah mukim, ya jamaah orang mukim, yaitu adalah adanya hujan di sholat yang pertama. Ya, adanya hujan di waktu sholat yang pertama dari kedua sholat tersebut. Kemudian keberadaan hujannya ini tidak sebatas hanya sampai di pertengahan sholat aja. Wala yakfi wujuduhu fi asna'il ula minhuma. Wa yushtaratu aydan, dan disyaratkan juga wujuduhu indas salami minal ula. Jadi hujannya itu mesti berlangsung sampai salam yang pertama. Mesti berlangsung sampai salam yang pertama. Sawa'un istamarra al-matar ba'da dzalika amla. Nah, maupun hujannya setelah salam yang pertama, maupun hujannya terus berlanjut ataupun tidak berlanjut. Ya, maupun hujannya terus berlanjut ataupun tidak berlanjut. Wa takhtassu rukhsatul jam'i bil matari bil musalli fi jama'atin bi masjidin aw ghairi. Kemudian, ya kemudian ini juga termasuk syarat ya, karena masih ngapak terus. Wa takhtassu rukhsatul jam'i, dan rukhsah masalah menjamak karena hujan ini itu khusus bagi orang yang sholat jamaah di masjid. Bagi orang yang sholat jamaah di masjid atau di selain masjid dari tempat-tempat sholat yang berjamaah, yang mana dia jauh secara uruf. Jadi kalau misalkan aula yang ada di rumah kita, kita jadikan tempat sholat berjamaah dan memang berjamaah, maka berarti gak masuk kategori. Yang mana berarti kita gak boleh jamaah di situ. Aula, apa ruangan. Jadi umpama di musholla lah kalau bahasa kita ya. Di rumah kita ada musholla dan kita selalu berjamaah di situ. Ya mungkin sama teman-teman atau sama keluarga, yang keluarga kita cukup besar kan gitu. Nah, kita berjamaah di situ. Nah, maka ini enggak masuk kategori karena di sini syaratnya takhtassu rukhsah. Rukhsahnya ini hanya terkhusus untuk rukhsah soal hujan ini hanya terkhusus untuk orang yang sholatnya jamaah di masjid atau mereka itu sholat berjamaah di selain masjid tapi tempatnya jauh secara uruf. Ya, jadi fi min maudhi'il jama'ati ba'idin. Jauh. Dari rumah maksudnya. Iya, dari rumah si yang mau melakukan sholat jamaah tadi. Jadi kalau misalkan dia sholat jamaahnya di rumah dia sendiri, walaupun dia berjamaah, ya maka enggak laku. Ya, maka rukhsahnya tidak berlaku karena di sini dikatakan di masjid atau memang atau bukan di tempat masjid, di aula, tapi aulanya jauh dari rumah kita. Nah, begitu. Nah, contohlah masjid ini. Jamaah sini kan sekitaran ini. Enggak dikatakan jauh, artinya jalan kaki dan juga sedikit. Masjid enggak kategorikan jauh karena mungkin dia mudah datang atau meninggalkan tempat jamaah. Baik, kita tetap masuk bank di sini. Baik. Memang dia mudah mendapatkan berjamaah. Nah, kalau berdasarkan konteks mu'alif, yang syarat ba'id ini hanya berlaku min maudhi'il jama'ah ghairul masjid. Adapun masjid, maka berlaku. Karena di sini dikatakan fi jama'atin bi masjidin. Selama dia memang masjid. Au ghairihi, tapi yang ghairihi ini min maudhi'il jama'ati ba'idin urfan. Nah, itu dia. Jadi yang punya syarat ba'id itu hanyalah maudhi'ul jama'ah, tempat sholat jama'ah, di mana dia bukan masjid. Kalau masjid, walau dekat, ya laku. Iya, nah demikian. Enggak semua makmum juga sekitaran masjid kan. Nah, jadi selama dia masjid berlaku. Tapi kalau dia bukan masjid, maka harus ada syarat jauh. Umpamanya seperti darul fikr, itu harus ada syarat jauh. Iya, harus ada syarat jauh. Iya, benar. Adapun orang yang dijaga di situ, ya, maka dia enggak rukhsahnya enggak jatuh sama dia. Rukhsahnya enggak jatuh sama dia. Nadzir masjid, rukhsahnya dapat. Karena masjid. Iya, karena masjid. Nadzir masjid rukhsahnya dapat karena nadzir masjid. Jadi syarat jauh itu hanya berlaku ataupun hanya terkait ke maudhi'il jamaah yang bukan masjid. Wallahu a'lam. Ini berdasarkan konteks mu'allif. Nah, demikian. Jadi kalau rumah-rumah samping masjid, ya dapat rukhsah ya. Karena di masjid. Selama itu masjid ya, bukan aula. Nah, demikian. Wa yata'adzdz dhahibu lil masjidi aw ghairihi min mawadhi'il jama'ati bil matari fi tariqihi. Ya, dan menyusahkan ya orang yang pergi ke masjid itu ya, tertimpa ataupun terkena musibah dari hujan tersebut. Maksudnya ya terbasahilah bajunya oleh hujan tersebut dalam perjalanan ke masjid. Walaupun dia pakai payung ya, tapi kan yang jelasnya tadi syaratnya adalah sendalnya terbasahi. Dan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.